Sesuka laman net buka si kurang laman buka satu saya sekali lagi di lima buka berarti pas tiga waktu tiga panggil anda di lima ini berarti wajib berpun ada saya ulit saya ini wabika bayanan bukumu bayanan bukuna al-Fakda sama bayanan lainun jubata al-Aqbar sudur-sari dimakna tersabihi dan masyarakat jadi yang akan diikut ma'amun dengan da'ibat asbabnya asbab memperdapatkan ma'amunnya kemarin maksudnya mutakhayyalah dan makhluk ma'ani maksudnya adalah ma'ani yang kita perdapatkan dengan awas yang disyaratkan menyebabkan madar guna sabuk ikut guna sabuk makna pada madar danyu sehingga satu mandal dan disyaratkan guna Musa bulu ubi Musa maka apabila barang yang katakan mengalami itu macam maka ternafilah kelihatan ketika hanari katakan tetapi surah yang kali katakan mencerna tersimpan dalam memori tak seolah-olah mengkandakalan yang surahnya anak mengajak kepada gumaitong wujud surah yang disayalkan jadi surah yang kita sayalkan gunung walaupun kanali tapi surahnya mantelnya dalam utak bahkan dari jadi memang kanali ada yang sama sekali ada yang takhayul katanya mantelnya tetapi yang besar katanya mana ni? Ini yang beda antara kuah yang besar dengan kakayu kandang disyaratkan untuk Musa minyaknya besar mana ni? Nanti kita kandang tetapi surah surah barang yang kakandangnya mantelnya tersimpan dalam otak yang bikin takhayul jadi takhayul kan ternapi dengan sebab ternapi mutakhayal walamma kunta dan manakala nalah gata gata rasakan dengan mutakhayal barang yang gata khayal dalam usah gata jadi barang yang terkhayal yang gak tergambar yang dibuji dalam usah lafi bakdika kon dalam pagata dan kon dalam perut dalam perut putra dalam perut rata di perut rata dalam perut itu juga kan tapi ada yang terkhayal ini lautak itu di kon dalam pagata dan kon perut pada kalinya pandang maka kita berkata sesungguh dalam utak na tabok ikut yang dengannya ikut tak hayu ia untuk tak hayu berarti itu hilang tak itu surahnya lautak ke dalam perut ke nampak berarti nada positif kepada utaknya sehingga utaknya dapat menerima takhayul dan dengannya ikut berbeda ianya utak akan perut dan nampak ini nak beda utak perut makna ikut yang siap untuk menerima takhayul bagaimana barang terbedalah mata akan jauh dan tumeh pada melihat dengan satu makna yang terkhusus ialah mata dengan makna tidak mustahil jadi tak dapat beda antara mata dan tanah kepada matanya nasabu makna yang tinggalnya dapat melihat di makna ini. Padahal anak adanya bak penuh, anak adanya yang menanti perbandingan masalah besar dan juga penuh. Nah, satu makna pada besar yang dengan maknanya besar akan dapat menerima tasayur, yaitu sebagai memori tempat menyimpan surah-surah yang kami tertangkap dengan kamera mata. Wasabiyu bi awali nasihi anak mit, pada awal pertumbuhannya anak mit, kuat padanya anak mit oleh kekuatan ibsar. Kuah penuh alat-alat penangkap, kuah berguna dia ada kan? Kuah tu ibsar, kekuatan melihat dan segar harba anak mit. Tidak kuat, tidak ada kekuatan tasayul. Anak mit menyambak itu cukup terang mata selalu berkatanya. Tapi memori anak kongel untuk disimpan sesuatu dalam otak yang sangat kuat. Paling daripada maka karena demikian, karena kerang di kemadan, tapi anak ini ingat tidak wala'a bisyik apabila galak ia nyanyi dengan sesuatu, tertarik kepada sesuatu. Maka ia tahu, maka tak dapat lari katanya sesuatu daripada nyanyi. Galak tak sedikit ataupun galak tu sesuatu hukuman tu. Maksudnya tak jauh barangnya tak berlain, tak bergaduh. Wa asal tahu dan tak dapat bimbang katanya nyanyi dengan selainnya. Bisa ikhtarala bihi, berbimbang anaknya dengannya yang lain. Walhan anhu, tapi mana lupa daripadanya sesuatu ini. Walhan nada peduli ragu-ragu mana ini hanya tak fokus di pikiran kepada apa yang bernama enemy. Kalau yang menang lagi jadi ada tidak pun. Lajak yang lain itu yang ada kasih tentang dapat satu. Kalau lagi kena satu yang jadi. Ada yang berbelah ya. Kita tahu matanya diklik biraya ada mata di gelap dan tergulai dapat kerai wujud tadi ni yang mainan nanti ingat dia tadi bukan kerana kekuatan tak saya lemah diusahkan mata kemalan juga satu tapi dia ingat kerana dia yang tak tahu dia pula dia tak habis masalah yang menanam ini. Warubama dan kadang-kadang terjadi dalam ta'atanyu nasabah penyakit yang dikupasih tiada penyakit akan kekuatan hafizah untuk tasayur. Dan hanya dikupasih tiada penyakit akan ibsar. Kadang-kadang nak penyakit sehingga dia berlupa semua orang tak ada dia lupu mata-mata lupa terang. Tapi nasab awal nasab tak lupa. Bayar rahsia. Maka dikala dia hanya seseorang akan segala cik tetapinya seseorang kama tala ya rabbanu biasa bagaimana raih dia yang sesuatu daripada yang sesara melupai dia akannya si menang gadah mana tak kama tala ya mak menang gadah bawa dari saya dengar itu dia yang umum buat kat pakat ni tu melikut bawa dia kenal dia hanya tak buat janji dia buat bawa gaji punya ini kerana satu penyakit sehingga gadah kekuatan tak sayur. Jadi kekuatan tak sayur kekuatan ibsah dan lain sebagainya yang kemalam mata ada dari itu tetap dun dan tetap wajah kada dikirim surah yang dalam muka tersimpan tiad menanya dah jadi begada. Wahai kuat ini kekuatan tasayulnya musyarikul bahi mahbihal insan di musyarikat di bahi mahpadanya kekuatan akan insan ini bagaimana nah, kekuatannya kekuatan tasayulnya nah pada binatang. Jadi kalau binatangnya mana ini ingat aku wajib. Jadi kekuatan ingat nah binatang. Jadi saya fikir tentang kekuatan yang mana akal kan wajib diminat aku dua lalu ke kekuatan ingatan nah pada binatang. Walidalika terbukti. Karena demikian binatang dan kekuatan ingatan mahmara al-faras manakala dikalon di kuda akan syair niscaya keinginan dia akan surahnya syair yang ada ianya alati surah alati yang ada ianya surah baginya syair di dalam utaknya kuda. Ini bandus gandum bandus badai Ingat ju omen padi kau yang pan. Karena Fa'arifa, maka itu boleh juga sesungguhnya syair itu muafiq berminyak kurang dalam diri omah nyepat dalam bahasa jenis katanya ada lebih lagi dan sesungguhnya juga itu dimulada-lada di sisinya syair maka di mubadah rahya kepada syair maka waktu rahya itu kan pada ini jajak lima bantuan pada ini ada lain pada boleh pada bulan pada yang kuranya baru pada yang baju pada ini menyurah pada mana diingat diri siban pada yang mengat siban makanan yang mengat aduhoi tunggu pada ini pada ini hentai dulu mana rujak ini dipukul tapi kalau benar dia pada ini dia oh man pada ingat ini baru pernah tajuk lagi nanti berdua kumat ya itu aja pun itu dia berlain lah bukan yang mengat pernah tajuk ini berarti surah yang laginya tidak ada oleh punya waktu itu anak payah perkenalan ini jadi kan tak cita juga dari kota kadang-kadang punya kadang mana ada cita juga karena ini gila, ini dia kuat juga mana pernah tak juga baru tuan ini tak ada ini banyak apa ada lah ini walau karena itu surah maka jika nalah surah hantu pun dalam khayalnya budak sungguh adalah ru'yahnya budak baginya surah pada kali kedua itu lagi rupiahnya muda baginya murah pada kali pertama sehingga mana yang pada rahya kepadanya tugas malam hujan ribu besok selama mana dicoba ia adanya dengan rasa pada kali yang lain tadi kedi ada yang kali di kalanya hanya diingat dia mencubi tunggu pada itu kali kedua lagi itu kali pertama hanya kau buat ikat di dibadi hai kau kau di dibadi hanya kau buat ikat pada cucu dibadi kerana mana tu hanya itu dulu lah pada orang kadang-kadang mana leh yang terus nak pun terci jadi pula ya yang tak terus yang mana yang terus terjun dengan lain juga tapi orang tu karena ibarat murah ibarat saat ingat oleh yang dong jadi ingat kata awak jadi anak saya berada ke sini yang tadi yo jadi menantu ya langsung baju pasti yang mana ada biasa ini bukan yang mengenali tanda binatang mempunyai kekuatan takhayul yaitu untuk menyimpan surah-surah mati barang yang tidak pernah dikandalkan, tidak pernah dikandalkan yang bentuk ini adalah oleh dan rasa adanya mencam-mencam oleh cuma kemudian yang kata pada adanya binatang kemudian pada kata menaruh kekuatan yang gelih yang mulia ya, naik dengan orang dia Abu Bakar walaupun jin awak binatang yang lain berbeza dengan wujud maju gurun putra awak tanya nak kekuatan yang gelih yang mulia yang tabayunlah insan dengannya kekuatan akan bahima yang dinamakan akan akal akal yang awak binatang bahima utak nah kekuatan terkhayul pada otak nah kenapa bitimak tersimpan nah kekuatan takhayulnya tempat simpanan sesuatu dalam otak jadi binatang punya otak dan otaknya punya kekuatan takhayul benda tak fikir otak binatang sama lagi atau pai ayah binatang pada anak-anak lepuh otak budi lagi atau pai anak sama lagi atau pai kita beda otaknya mempunyai kekuatan takhayul jadi akalnya yang hanya pada bahima mahalua apa itu ada mana akal tempatnya akal tempatnya kekuatan wah buat majian tempatnya kekuatan yang kemungkinan akal adakala utak gata adakala hati gata yang mana hilang mana begini dalam perkara otak ataupun dalam perkara hati wa inda dan menyuruh di sisi iman yang berpendapat yang nyaman akan nafsu yang bikin jiwa adalah johar yang di jauh gudro mana itu apa berarti mahalnya kuatan adalah jiwa yang nak pendapat apa itu jiwa yang bikin nafsu dan nyuruh adalah sabuh johar yang di daun gedroh hanya itu apa? Yang minta daun bak kenapa dulunya berarti akal yang ini itu bak joharnya. Mereka yang empat pada tak banyak hanya itu apa? Anak kedepan untuk kau ini nana. Pada lima nala ulunya. Kekuatan langkiri dan kekuatan akal berbeda ya dengan kekuatan tasayul. Beda antara kekuatan akal dan kekuatan tasayul yang beda. Akan sebagai perbedaan yang lebih berat daripada berbeda tasayul bagi insan. Benar antara tasayul dengan insan berkata beda, benar? Sehingga menyebabkan menyebaran analisi dikecil hancur tak ada. Tetapi tasayul hanya gaduh gara-gara gaduh barang yang bedanya. Ya, kekuatan tasayul hanya gaduh dengan sebab gaduh barang. Tapi kekuatan insan gaduh. Yang dari inan katanya tak dapat tak bedakan antara insan dengan tasayul. Jino antara tasayul dengan akal, ini lebih berat beda. Antara akal dengan tasayul lebih berat beda daripada beda tasayul dengan insan. Maka, karena tidak ada antara kekuatan ibsar dan kekuatan tasayul itu beda. Walaupun antara tasayul dengan ibsar, walaupun tidak ada beda. Kecuali yang bedanya, sesungguh wujud mubsar syarat untuk kekal ibsar. Dan tidak ada ya, itu syarat untuk kekal tasayul. Yang tidak beda. Yang lain apa? Putra yang lain apa? Yang sabarnya apa? Yang sabarnya lagi kekuatan kamera dengan kekuatan TV. Yang betul dari TV kan ditangkap di kamera. Karena kekuatan bagi TV untuk betul yang hanya ditangkap di kamera. Jadi ada yang dalam TV adalah fotokopi daripada yang terekam oleh kamera. Jadi matanya kamera untuk menangkap. Yang tertimpan dalam tasayul sama persis lagi yang ditangkap di kamera mata. Yang kedua, kebebut menyebutkan da'u antara ibsar dengan tasayul karena beda. Beda ini nanti yang ada. Menyebutkan ibsar akan gadam apabila gadam mubsar. Tapi tasayul akan gadam dengan gadam mubsar. Ini yang beda. Wa illa menyebutkan dari seginya. Menyebutkan dari segi gadam ibsar ketika gadam mubsar. Hanya gadam tasayul wajah gadam mubsar. Maka bermula surah kuda. Ditanggung ianya surah buddha dalam ibsar beserta kadar yang maksus, warna yang maksus, dan jauh daripada dada pun maksus. Jadi, ini wadah dada sama barang. Wadah dada sama buddha. Buddhanya ditanggung dalam mata ketanya dengan ukuran yang maksus. Atau ukuran yang maksus, hadirnya buddha yang kubina yang mau. Yang ditangkap oleh mata. Menyertai buddha pun akan ditanggung surah buddha. Menyertai yang raya kaitan yang lain, yang ada yang maksud dan warna yang maksud yang budanya hitam, hitam kita mau kemahitir di mata dalam budaya hitam budi jerah buda warna hitam, tapi kamera kita menangkap warna budanya merah tapi ini adalah hitam, hitam awalnya bundun minka maksudun kadar jarak buda budanya wadah daru ini nah, di kilometer yang tadi yang yang ada dalam tasayul kita pikirkan di muka di kilometer muka hitam di nolai kilometer mana tentang dengannya sebagai yang kekuatan tasayul itu yang pertama besar tak lu punya dengan ukuran yang tak lu yang ukuran yang lu warna warnanya jarak lainnya yang tersimpan dalam kekuatan tasayul sama persis lagi yang direkam oleh kamera mata. Dan kekal dalam tasayul demikian jauh yang jaraknya dalam kekuatan tasayul ringan kita rekam di jarak-jarak di rekam lepas. Pasti ada foto, om foto. Foto tajam dan foto coba kali foto. Kali negara yang terjual nanti. Jadi nak jarak. Lagi yang lebih. Karena di foto bintingnya kita badan hijau dan negeri coba kaya yang minyak. Lagi dicengkap di kamera, print, dikipi-kipi, print, itu lagi yang jarak ini warna lagi yang jarak lagi yang raya lagi yang nyana wawalinya. Jadi yang terekam dalam tasayul budanya lagi yang sama persis lagi yang dikili mata. Oh ada kata budanya jarak budanya 10 meter, tetap yang dibayang di tasayul 10 meter. Kita mengingat dengan kata bayang, ini tidak ini, ini dalam buku benar. Dia mencoba menggunakan kekuatan takhayul. Takhayul yang direkam oleh takhayul sama persis lagi yang tadi. Buat yang tadi Buddha jarak ambil di kilometer. Yang terekam tetap seakan-akan Buddha yang di kilometer yang benar-benarnya. Dan demikian kadar. Kadarnya raya Buddha di hari. Yang dibina menurut kesimpan sama beda-beda. Dan warna-warnanya yang dimakam. Wadalika warna. Dan demikian warna. Mungkin tempat, demikian tempat. Wasyakal dan demikian bentuk. Jadi ukuran raya bentuk tempat yang mengandung tersimpan sama persis lagi yang diberi mata. Hatta sehingga seolah-olah kata kata kalon kepadanya. Lagi mantap tak itu cuma satu mata. Ini ada penduduk muda apa penduduk dengan mata. Padu jarak di seluruh mesej. Patah hijau menampil masjid. Padu naraya kurang tercuk kilau. Kuwarna hitam. Pina. Lagi salah macam pit mata. Lagi salah macam Buddha bahasa warna. Lagi salah jarak antanya. Lagi salah sampai puidang. Lagi salah menemudung. Lagi salah macam ini adalah kekuatan terkhayul. Itu lah semua lagi dapat tu. Trend dapat tu. Ini lagi yang ini anak ubah-ubah ni anak terbakati. Nah, walau umri yang kan aku dan sungguh demi umulun pada kata nak kekuatan yang kekulat. Ya benar, kekuatan yang kita kena pula Tuhan di kekuatan yang kita al-akal yang dengannya berbeda. Ini yang tidaknya kekuatan tak sayur yang kita kan? Kerana kekuatan yang kita kan Allah akal pula di bumi iman. Kena pula yang kita Balong-balonglah. Walau umri sungguh demi umulun pada katana sabuh kekuatan yang kekuat yang dinamakan kekuatan mustirah, kekuatan demiki syaknuha. Syaknunya kekuatan bahwa sanggup gata diatur mentafsirkan surah al-tiyamnya dalam ayat. Surah yang kena dalam khayal gunung ini ada yang sanggup tak tafsir, tak pisah-pisah. Punya kekuatan khayal itu kalau kita tangkap itu ya kita pisah. Gunung, Buddha, hijau sampai menci. Ini tak bayangkan Buddha ini, ini kaya jemu Buddha, bau, tak perlu Buddha, bau. Ini kekuatan sekira. Jadi antara yang ditangkap oleh ini kekuatan saya, nah satu kekuatan itu untuk dapat mentafsirkan, memisah-misahkan di antara surahnya. Watak tiha tentang tabanjit, tapi takohoh surah. Gimana takoh? Buddha kata takoh, takoh ledo tu, hidup ledo, anak rumah. Ada punya badan tau, anak rumah. Yang tapi watak tiha dan mampu lah dia tu tarkinya surah. Surah apa? Udah anak ada tu dia yang udah mukoh hilang bina ada tu itu tak cok murah kalau hilang ada perlu ada udah ada perlu boleh tu yang udah tentunya nunggu dia tu yang ini adalah tadi padanya surah ada tu yang menunya tapi dia akan mampu tatar ki dua buah surahnya ada pun tak cok aja pun tak cok satu yang mana baca doa tentunya tapi yang mana tadi tu yang surah tentunya tapi yang tadi tu. Maksudnya, tetapi surahnya menurah Buddha. Yang Buddha pun menampang dia tinggi, umpangnya tak pindah ke dalam surah. Dan nanti tak jauh itu tak perlu ada Buddha. Jadi takoh mampu, tapi pindah-pindah pun mampu. Nyo itu kekuatan mikir. Mukjirah. Nyo yang kena patna wakil datang. Ini lagi nak juga berapa itu. Jadi juga ada purno sabuk kalimat wakil datang. Lagi tiup, dia apa kalimatnya. Nurangan ini kini. Mentempat tu tiba-tiba kalimatnya yang kata ni. Pertai pun akan hanaudu, nyukanaudu, ikut Assalamualaikum. Ikut Assalamualaikum yang saya sampai di sini. Ada dua lagi yang jadi haji, dia terlalu pun ikut Assalamualaikum. Ikut Assalamualaikum. Tapi anak ini yang dibalik Waalaikumsalam. Macam orang yang berusaha. Macam anak-anak tatkan, anak darki. Lagi anak rawa ni. Walaikumsalam Indra Kusyafat. Dan tidak ada baginya kekuatan itu memperdapatkan si yang lain. untuk mengidrakkan si lain anak di kotanya. Ini anak di mana? Di ukur kaki kaki pokok murah dari majikan. Walakin dan tetapi apabila hadir dalam khayal danyo oleh surah insan, niscaya mampu ia diatur bahwa dibujuk akannya insan, akannya surah insan akan wabuh nisku. Jadi wate na surah insan dalam kekuatan khayal, nyolik kekuatan mukiram asing kedua insannya. Ini tak bayangkan tidak. Ini hati betul kena terguna manusia ini tidak. Tepun takroh lagi nak ikan. Rek diwaki, diwaki muda. Dan hati dengan kekuatan mukira. Kemana? Faisawiru nisbah isani. Maka kita tahu ianya kekuatan menu akan dijenuh insan muda. Karena anda dah tahu mandu. Dah tahu tidak mah dah. Dan buat kekuatan mukira. Warupama dan kadang-kadang ditarkib ianya kekuatan kiranya akan tidur syafah yang ditinuhi daripada insan dan dikandut daripada Buddha. Jadi Buddha berada dari insan negara dari itu. Takoh Buddha insan tapi nyan, tak jauh Buddha Buddha tak perlu ada insan, cuman orang. Dia udah Buddha ini Buddha. Tahu dong saya gambar, gambar tentu ini, gambar lemah itu. Mana nak gambar lagi yang jadian, tapi dia juga. Jika dikarkit oleh ini pun, no? Dibayangkan oleh ini juga betul. Tidak pejabatnya dengan oleh kubur. Ini gambar. Ini kan ada dikarkit dari kekuatan kira. Ini yang tak ada kematahan. Menyatakan kematahan dalam kekuatan khayal. Menyatakan. Tetapi dalam kekuatan kira. Warupama dan kadang-kadang kita tahu dia akan satu insan yang terbang dia insan. Tahu yang kan insan ini bom. Maka insan pada atur khayal karena sumut dalam khayal ini surah insan wahdah dan surah burung wahdah ataupun terbang. Jadi surah terbangnya surah insannya. Tetap tempat terbayangkan insannya sedang terbang. Wahdil kuah ini kekuatan di pesawat dia antara keduanya. Sebagaimana barang kita beri dia antara dua poh di insan. Jadi surah yang tabok di belah dua mampu dua buah kurah itu sepat pun mampu, ini ikan ini ikan itu sepat pun mampu. Ini ada buah kurah. Bila-bila pun kami mengenai kurah dulu, boleh kelinci, boleh kameng. Itu dalam kekuatan ini. Kau gambar, kurah nak telepon ini. Ini kalau nurun nak komunikasi sama orang. Ibu kau di tangan ya kami kurang apa kerimu untuk berkumpul dengan saya atau kering kumpul belan dulu. Jadi hana yang sudah ibu kau yang hana dalam kekuatan saya ada yang dalam kekuatan bukira. Walau tapi mau fi wasiha albata dan tidak pada keluasannya kekuatan sama sekali itu menciptakan surah yang tidak bisa lemnya dalam saya. Menyempurnanya nana kaya kalau nana lomna surah dalam saya, ini kenapa dikatakan lebaran mukira? Kenapa begini? Jadi di dalam saya ini, istilah ini kan menyohana stok barang, buka yang kata betul. Menyukung kakak nana, urung ayakat buka koin, nana cukup buka nana bahan berpuji. Jadi kekuatan mukira ini mana gudang? Kekuatan mukira hanya sudah karena timbangan tapu dan karena tanggul memproduk sabu surah baru. Tetapi surah yang karena dalam kekuatan saya nyaw yang dibuka kati ini kekuatan mukira. Kau pernah tahu kami? Wah, kami yang tahu ni matahari itu dalamnya nak kami sebut matahari luar. Kalau dah lina bau tu, ada pun babi yang kuat yang sebut matahari luar. Kau bayangkan kami sebut matahari luar. Maksudnya kandungnya. Gambaran lain, surah lain, karena dalam kekuatan saya, oleh nahina ibu tak kata itu, jauh nurikan duduk dia, duduk nonya dia. Tapi dia belum dalam kekuatan saya, dia hanya kemampuan. Kekuatan mentira, hanya kemampuan untuk dia. Bal, tetapi titip tasawurnya, kekuatan mukira. Dengan tafrik, taklif itu pada surah yang terhasil dalam saya. Ini namanya. Jadi kekuatan kira bekerja pada surah-surah yang tersimpan dalam khayal. Wal maqsudu anna mubayana, dan bermula maksud sesungguh tabayun idrak akal bagi idrak takhayul itu lebih berat daripada tabayun takhayul bagi insan. Ini kesimpulan apa yang ada itu? Bagus, karena tidak ada bagi takhayul bahwa memperdapatkan ia akan ma'ani mujarradah yang sunyi daripada karena yang bari alati yang tidak masuk dalam zatnya. Lengkendaki alati yang tidak zatiyah sama sebabnya. Jadi nyonya perbedaan. Perbedaan kekuatan khayal dengan kekuatan mudrika, mukjiza, menyuruh khayal tidak mampu memperdapatkan ma'ani yang mukrat. Ma'ani yang mukrat, sebab ma'ani yang mukrat tidak diperdapatkan tanpa sesuatu yang lain. Jadi momentumnya mendaki patok. Mas kuat yang diperdapatkan yang khayal lagi diperdapatkan yang mukrat. Yang tidak ada yang tanya. Tetap akan tak rugi itu adanya. Tahu nak? Dan yang pisah ni motor. Gimana lah? Dengan tunggu benda ni lah. Dia benda ni sebenarnya lah. Yang mana ni sebenarnya. Jadi ini kekuatan khayal. Mana mampu memperdapatkan ma'ani yang mukrat. Yang sunyi daripada karena yang pulang hari. Yang lain kan? Ha? Anil para inil hari bagi. Yang mana? Yang pertama ma'anil mujarada. Al-aliyah anil fara'inil haribatiyah. Yang sunyi daripada karenah yang harib. Al-lati yang tidak ditamung dalam zat. Yang mana harib hanya ditamung dalam zat. Lepas lagi konzariah. Jadi memperdapatkan sabar ma'anil mukrat yang sunyi daripada zatiyah. Wasab zati. Yang nampu kaman tawakal. Kau menanda juga, fa'inaka karena gada tidak akan mampu dia akan menghayalkan nikah kecuali dalam badar yang masuk daripada izin. Ini tanya-tanya. Sebab, minyak ada itu dengan mata, ada kekuatan khayal no, yang diperdapatkan, lagi diperdapatkan di mata. Mata izin, di dunia hitam, sedangkan hitamnya hanya itu, atau pembenda. Tak hancur. Jadi hitam mesti berada pada satu benda. Menyakai dua benda, bendanya mempunyai ukuran yang khusus. Lebar, panjang, dalam, bentuk, kalau bentuk. Berubah kata-kata. Yang pertama ini, untuk memperdapatkan ikan, khayal kita itu harus mengindrakan beserta jisim tempat ibu ikan. Kedua. Kemudian jisimnya mempunyai kadar yang tak khusus ukuran. Ukuran raihi, panjang, lebar, dalam, dan ukuran. Kemudian dalam bentuk yang maksud. Benar bentuk lah. Karena mungkin sama barang punya ukuran tidak benar bentuk. Jadi ini kekuatan saya guna memperdapatkan ikan terlepas daripada adanya menu. Mungkin kan nampak kejadian dengan terlepas. Pada kejadian kita dengan terlepas daripada jisim. Jisim mana terlepas daripada ukuran. Jisim mana terlepas daripada bentuk. Waktu mata memperdapatkan hitam, pasti memperdapatkan tiga wajib mengenai jisim, mengenai bentuk, mengenai ukuran jisimnya. Yang tersimpan dalam khayal yang keringan itu. Cuma, simpan dalam tertuli, khayal kita itu belum memperdapatkan ma'ani yang mufrad, baiknya ada dalain. Sebagai penunjang adanya baiknya. Karena mungkin, tetapi akal juga seringnya. Ibinah lah kan dikit kawan-kawan. Mungkin buat kamu juga darinya. Apa turun nak, nak dapat ke macam-macam. Kutuk berjajah. Nak dapat lagi, bina berjajah. Di kutuk berjajah lain lah. Jadi dia diubah-ubah. Turun. Yang akal dia lagi ni. Akal sanggup juga perubahan. Makanya akal dia nak mentasawurkan ikam tu. Tanpa bentuk. Tapi nak bentuk, takut. Aibunua dicam diduk bak bate ukuran bino bentuk ini dan ini. Terlepas daripada bentuk, terlepas daripada ukuran, terlepas daripada bate, dicam dengan benda ini. Akal mampu larinya, ataupun kekuatan mukira, tapi kekuatan saya hanya mampu larinya. Jadi diukah beda antara takhayul dengan kekuatan mukira. Wa ma'u satlun. Benar, kata tidak akan mampu dia mengkhayalkan isim kecuali dalam kadar yang maksud daripada isim dan besarnya isim itu na bentuk yang maksud dan tempat yang maksud daripada kata dengan tawakal jiuh. Tawakal mudanya jiuh mudanya ini akan terbayang ke dalam khayal. Wa ma'lumun, sedangkan yang tak maklum sesungguh bentuk itu bukan warna dan kadar itu bukan bentuk. Bentuk kenyataan warna. Man warna yang tak bayang warna yang membentuk berarti kamu rakau kan? Bedanya membayangkan warna hitam. Yang hitamnya diduk bayang. Ini pasti hitamnya akan membentuk lagi bentuknya. Padahal bentuknya bukan hitam. Bentuknya bukan hitam. Tetapi hitam itu bentuknya. Khayal bedanya akan menyimpan hitam beserta bentuk. Tidak dapat memisahkan hitam dengan bentuk. Kemudian yang kata tepu bahwa bentuknya bukan warna dan kadar bukan bentuk, ukuran itu bukan bentuk. Karena dalam ukuran yang sama boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda. Adapun dalam ukuran yang berbeda bisa mempunyai bentuk yang sama, maka ukuran adalah bukan bentuk. Menyemenan, memperdapatkan warna terlepas daripada bentuk dan jisik terlepas daripada kadar. Ini menyebabkan kekuatan mukira, tapi menyerah kayu nanti. Maka terperang lainnya bahwa warna bukan bentuk dan kadar bukan bentuk. Bentuk bukan warna dan kadar bukan bentuk. Fa'inal musallah, maka sesungguh musallah segitiga. Tapi sebenarnya itu na bentuk yang satu. Musallah itu na bentuk. Satiran kana awfabiran ubud adaya atau rail. Segitiga ubud, ya, segitiga rail. Tak nanti musallah. Wa inama dan hanyanya diperdapat akan ini mufradat yang mujaradah dengan kekuatan yang lain. Jadi segitiga bentuk segitiga. Yang menyo dalam kekuatan khayal menyo yang umat terlalu tidak mesti menyo. Menyo adalah yang lain yang lain segitiga ubunnya negar. Pun ada segitiga rei, terlalu segitiga bukan buat yang tapi dalam kekuatan akal. Angka bedanya akan menyimpan satu bentuk segitiga tanpa ukuran. Maknanya itu wakil tak berdapatkan pada wakil Raya Allah dan Ibnu Mumpuk pun tak ada guna dengan dia. Tapi punya dalam kekuatan saya ke rumah macam baru pula. Sebab yang disimpan pun ukuran segitiga punya. Pada itu yang punya kata pun disimpan tak buat dulu. Kalau apa di mana mumpuk tak buat itu punya ukuran. Hanya pun segitiga. Akal dan itu akan disimpan bentuk segitiga tanpa ukuran, sehingga terbenam kepada seluruh ukuran segitiga yang akan diperdapatkan dan seluruh warna. Yang akal bisa memperdapatkan makna yang ukuran itu bentuk segitiga minimal segitiga terlepas dari ukuran dan terlepas dari warna. Tetapi dalam akal itu yang dari mana pada kaya warna kaya pada warna. Joklat, aku baca dari tiganya, joklat kan gaya, hanya betul. Hai, mana yang kena dia? Mumpuk lo betul, betul. Kau mana tiga lo betul, betul. Tapi akal akan diidrak segitiga macam-macam. Terlepas daripada apakah gaya, apakah betul, apakah ubud, apakah raya, hitam putih, anak melakak kena. Nyanyi lo mana dia? Dan ikut. Dan hanya diperdapatkan akan ini mukhadat yang mujaradah dengan kekuatan yang lain. Jadi kekuatan lain yang sanggup memperdapatkan ma'ani yang mukhadat anak-anak dakti mempulai. Isbalahna yang diristilah di hadir tasmiyahnya akan akal. Yang ini ada yang sambungan menuh akal. Maka diperdapatkan dianya akal akan hitam. Hitam macam akal sanggup memperdapatkan hitam, tapi takhayul tidak akan memperdapatkan hitam wadah. Menyangkal sanggup memperdapatkan hitam macam-macam. Tapi kalau dalam arti hukumnya pada hari hikam tau tapi dia mampu akan mentasawurkan surah hikam tanpa mentasawurkan kaya ataupun mentasawurkan tahu bentuk. Maka di pendapat dia akan hikam dan dihukum dianya akal dengan beberapa hukum dari hikamnya. Dan di idrak dianya akalum akan warna yang mujarradah. Warna tau, warna hitam, warna. Warna tau yang hukum ini. Tetapi menyumatal ini yang izin satu warna. Anak yang itu berkali warna hitam yang itu, warna putih, warna kuning. Warna tau, baik putih, baik kuning, satu sepupu baik warna. Haitim, apa kejadian haitim lah, mata api, air rupuk. Ayo nak warna, kalau hitam, kalau putih, macam mana? Anak itu. Akan ada itu, dia ada itu dalam keberadaan saya. Tadi kedalam akal kita yang mentasawurkan pengertian warna, warna terlepas daripada warna. Kayaknya. Ya, jadi akal dapat memperdapatkan hitam wadah, ana warna dan warna wadah ana hijau. Dan diperdapat dia akan hayawaniyah, wasaf hayawaniyah dan wasaf jismiyah mujarradah. Kon hayawaniyah yang nampak kami, hayawaniyah tu, jismiyah tu, kon pakai. Dan sekira-kira diperdapat dia yang akal akan hayawaniyah, kadang-kadang ana hadir akan yang akal oleh iltifat kepada akil dan tidak berangkat. Hayawaniyah kehadir dalam akal. Tetapi pembagian hayawan kepada berakal dan tidak berakal mana boleh negara. Sebab apa? Hayawan pada waktu ini hanya terlepas menyokong berakal tidak berakal. Yang pada kerja mata kerana oleh itu menyokong itu yang makan itu yang hanya makan. Tetapi akal jadi itu hayawan itu tanpa melatang kepada akal dan hanya makan. Jadi kau wadah kiri beli mata nak berdua. Ibu nama murah kami. Berarti hayawan tidak berangkal. Dikoh wasah tidak berangkalnya lihat kainnya yang cucuk hewan itu. Nantinya ini di masalah si kami yang kena makan dengan pengertian hayawan dia itu. Ini yang nak lebih. Asing lagi nya. Walaupun hayawan, walaupun adalah hayawan tidak sunyi ia dari dua hukum lagi. Ini pada kali. Pada kali anak ini menyebabkan berangkal tidak berangkal. Wahai suya sami rubina beri padian dan sekira-kira kekal dalam nazarnya akal hal keadaan akal itu yang dihukum dia itu warna dengan sama-sama hukum kadang-kadang hana hadir lah makna hitam dan makna putih dan lain sebagainya hana tapi warna wadah min ajib di kawasiha ini daripada yang ajib yang hirir-hirir daripada kawan dan kekuatan akal ini adalah ingat hana palai wajib bisa-bisa ada yang hantar bisa sesuatu yang diadakan ini hanya terpisah lama kalau kita mendapat bisa. Wabadimu dan ini daripada yang gerget daripada apa-apanya kekuatan asal. Faidah ra'a fasan wahidan maka apabila dikalan ianya seseorang akan Buddha yang satu. Ini saya diperdapat ia akan Buddha yang mutlak alladhi yang syarikat padanya Buddha atau Buddha dari akal yang berarti. Jadi kami apa Buddha? Sabo, yang ni sabo, ubud puraya ubud dari naina. Yang ni dia sabo, yang ni dia sabo, ni baru puraya. Tetapi akal budanya akan diperdapatkan Buddha secara mutlak, bukan Buddha ubud. Yang dari semata Buddha ubud. Aneh lagi. Tapi akal bedanya akan diperdapatkan Buddha terlepas daripada Ubud. Sehingga orang yang ada bedanya berbenar kepada Buddha lain. Tapi kepada saya ini yang Ubud tak Ubud itu Ubud itu Ubud aku benar. Hai Nabi, surah yang kali dah ini hanya terbenar kepada surah lain. Ada itu surah Ubud, surah Ubud hanya terbenar kepada surah lain. Tetapi wadah itu lah akal Ubud yangnya pada Buddha ini. Anda boleh buat yang penting Buddha bentuk, bentuk Buddha, bentuk Buddha anda masalah leh, mana bentuk ni? Iku bentuk iku lagi nyaw, bentuk aki, bentuk badan lagi nyaw. Ubunnya hanya melalui bukan dia. Sehingga ada di negeri yang gampangnya Ini ada yang nalabeno. Padahal yang nalabeno ini ada yang kiri lima darah. Yang kiri lima darah, kalbu. Ini lagi tanya natural galon iya dalam ini. Galon, galon yang warang ini. Ya tanya, ya lo iyo gede. Dulu galon bina di kubur aku, aku udah tahu. Padahal itu yang nalabeno ini galon bina. Jadi pedang dan minum apa kata dalam? Sabaran di mana boleh dia? Apa kata dalam dia? Wasta hubung itu kata bina bentuk minum minum minum. Nah ini bina itu dalam apa dalam? Sabaran dalam ini. Apa yang dalam ini? Tapi yang di dalam ini. Tapi dalam ini mana hubung kata bina? Yang penting bentuk kata dalam. Karena bentuk dalamnya apa tadi? Tapi yang kekuatan saya apa namanya? Bagi yang dalam ini, yang ini yang dia boleh beri. Bagi yang tak hubung. Di kamar ini kau hanya ada baru ulang tadi. Wal ashab, masyarakat padanya budak ubud dan budari wal ashab, budak ashab budak labeh putra. Ashabnya warna labeh. Wal kami, kaminya warna antara hitam merah. Warna itu cuma warna hitam merah. Aku mirati. Mirati nanti hitam juga. Mirati kapinya ni. Kau yang darahnya. Buka wajah macam mana ni? Pun tulen cara tabok, tulen cara tabok, dan apa nak wajah ngaku. Ada hitam mirati. Wal baik itu hubul makan wal kari dan yang jauh daripadanya pada tempat yang dekat. Tau menjauh sabat. Jadi hanya berpengaruh lima tempat. Bal bahkan diperdapat ianya akal akan buda yang mujarat lagi yang mutlak lagi yang bersih daripada pikir karina yang tidak ianya karina itu zadiah baginya buda. Sanggup mentasawurkan buda dengan pindah memandu sifat yang kau tadi. Tinggal yang tadi itu. Yang anak perlu binang dulu. Ayo budanya nuno itu yang anak perlu dia orang lagi nyan. Oh budanya tinggal dari grup. Mana perlu grupnya? Grupnya ada mau naikkan juga. Yang naikkan sudah ada. Yang zatiat sudah ada. Membayangkan budak dengan zatiat itu. Yang lain kau dulu. Bukti tinggal zatiat itu. Tinggal dia asalnya budak. Itu yang zatiat akan ada punya budak. Tapi minum tak kopi, kurang muda, mengenai warna, lalu dia kenyo. Pada itu warna lain. Jino, aku warna hitam. Apabila tak kopi, surah AA lalu dia kenyo beserta hitam. Pada itu sama binatang yang sama persis, tapi dengan warna yang putih. Ia tak kenyo AA. Tapi minum tak simpan surah AA lalu dia kenyo, dia tak bisa dengan warna. Kau tidak berdapatkan itu yang sabar, penyataan yang sabar lagi yang kau tidak tahu. Itu baik kamu nak kata pinah yang kau tidak pinah tak boleh. Yang penting apabila anda yang menunggu makanya dah ah nanti. Karena ikam tak boleh, tak boleh. Orang pun boleh, tak boleh. Tapi hanya akan tak kau. Kemana ini? Yang kau nak pinah dia akan juga. Yang mana? Mana untuk warna? Tetapi dalam warnanya tidak punya persamaan. Dia akan dapat yang ke mana berarti mana. Sehingga dia tidak tahu apa mana yang mana pernah tak lupa makan ke mana ubur. Yang berhari orang yang pernah ke nega oleh itu mana orang lain. Biasa ada mana orang raya. Dia mana apa? Lepas raya tak di bina orang lain. Yang tak lupa. Dengan bentuk yang sama persis lagi yang kena lalu dia. Pernah ada punya. Mana itu pula? Karena dia kadang kami dapat mana-mana dari mana yang ubunya, ubunya dia kaya kembali. Ubu tu kurang mana, bunyi, ubinyo, bunyinyo, yang mana yang mana lu nak kita kena mana ya? Kebetulan yang kata ubinya. Adapun merupak ubu atau apa ubinyo? Yang berkata ubinya? Ubu mana itu ubinya ubu kat? Yang itu kampu kurang tu juga hakikat tu juga kena lalu leh. Maka rayanya keluar daripada hakikat. Tak berapa tu ubinyo yang sama persis dengan kurang yang kena lalu leh. Ini ubu. Nyaman kekuatan apa? Fainal kadar yang maksus, karena sesungguh kadar yang maksus, warna yang maksus, tidak ia bagi muda itu zatian. Ini bukan wasah zati. Warna, ini bukan wasah zati bagi muda. Ukuran, ini bukan zati. Tetapi ini wasah aridri, ataupun paling-paling lazim pada wujud. Lazim pada wujud, ini yang nabukan, adanya, tapi ini bukan zati. Yang kata sedihana, tetap dia bagi muda. Oh, mutalifat. Is mukhtalifatul launi wal kadar tertariku fi hakikatil fasiyah. Karena beberapa benda yang berbeda warna, berbeda ukuran, tetap mencarikan pada hakikat budanya. Nah yang putih, nah yang merah. Tapi pada warna buda, tidak putih, buda merah. Nah lalu, nah yang lain, buda mencarikan pada buda. Berarti putih, warna hanya perlekan lor, ukuran hanya perlekan lor. Buang kita daripada yang ada. Wahadihil mutlakah mujarakah syamilah di umur mukhtalifah. Dan mulai ini yang mutlakah. Mutlakah dah. Surah mutlakah ni tu yang surah yang kadim takdir daripada surah yang anak perlek. Bunuh datang sama Buddha. Buddhanya kubur. Kuburnya tidak. Sehingga diberi perempuan yang raya sendiri Buddha ni. Warna ni mirah. Mirahnya tidak. Dia tak pindah yang anak perlek yang mungkin surah mutlakah. Nah, dia tak pindah surah-surah yang anak perlek. Yang tuan zatian, yang tuan wasah zati, ini tuan mutlakah. Ini mutlakah yang mujarradah, lagi yang sumulia bagi beberapa umur yang berbeda, itulah alati yang beribarat daripadanya li mutakalimun dengan ahwa. Yang menyusun mutakalimun nanti yang ahwa, surah mujarradah. Surah yang kan mujarradah, yang kata pinah daripada wasah-wasah yang ke zati, kun mutakalimun surahnya adalah ahwa dan yang wujud dan yang ahkam yang lebih ibarat mutakalimun dan ibarat daripadanya surah li ulama mantek dengan qadiyah kulliyah mujarradah yang menuji qadiyah kulliyah mujarradah sehingga terbenar kepada lebih akrab dan berdakwa oleh mereka itu sesungguhnya surah itu wujud dalam diri tidak wali mantek. Surahnya mujud, tapi mujud cuma dalam dihim, lafil ayam hanya mujud pada alam nida. Watarakan dan pada satu kali ibarat diberkai itu daripadanya surah, jumlahnya surah itu tidak mujud. Tidak mujud, benar-benar tidak mujud. Surahnya mujud, tapi mujud dalam dihim, itu kepada ayam. Pak kali yang lain itu surahnya tidak mujud, minakari di luar, tapi minakari di dalam. Anak tumbuh di luar, tumbuh di dalam anda, lampu. Yuk nuna kalian ini, dikendaki dan mereka itu akan hari ini dan dakilnya ini. Mana dalam, dalam diri, mana luar, luar diri. Di luar oleh, luar kepala. Luar kepala. Mana luar kepala? Anak minta mau ngelau dan hidup kita. Di luar kepala. Yang hitamnya nuna bawahnya luar kepala. Ini cuma muncul. Wa yaqulu arbabul awal dan kulli arbabul awal. Nah, arbabul awal mungkin ulun yang mengisbatkan sifat awal. Ulun yang bekasna sifat hal, ulunnya bekul sesungguhnya surah itu umurun cerita sesuatu yang subur. Taratan pada satu kali bekul yang mereka itu anak muda sesungguhnya surah itu mutu lagi maklum. Dan pada kali yang lain lekut tidak mutu tidak malum dan tidak majhul. Ini barang dia lepur. Yang bukan maju, yang bukan mana maju. Yang memandung ayat ini tiba. Dukun maju, maju lagi he. Dukun hana maju, hana maju pada kali. Jadi ibarat yang kami mencamanya dihamalkan di atas dua mohal yang berbeda. Surahnya tidak maju di alam nyata mana ini. Ayo, Buddha yang mutlakah ini. Buddha, baik umur, baik ayu, baik warna, baik ukuran. Mana itu jawabannya? Karena kena ukuran. Menyebudah karena di alam nyata, pasti karena ukuran. Ini Buddha menjarada, baik ukuran. Mana ayu? Baik warna, mana ayu? Mandung na warna. Mandung na ukuran, dia akan muncul. Berarti surah mutlakah tidak muncul. Yang dia tidak muncul di alam nyata. Tetapi muncul pada badan lain, muncul nanti. Karena kalau itu yang mana akan dikatakan sama Buddha, jika tapi dengan ukuran-ukurannya. Sehingga dengan ukuran padung raya mendem, dengan bentuk yang sama dengan Buddha. Wakat darah si berusuhum dan menyukam putar-putar badannya oleh mereka itu dan nyerlah di angka-angka mereka itu. Saya kata pun ini awal pegangnya. Darah terus memutar oleh diri nangka. Ipah yang tanya yang betul. Ini tiga orang itu tiga orang itu. Walaupun yang diri itu anahu awaluhu manzilin yang pasir ubihil makun angin masus. Sesungguh adanya putra adanya yang surah mujaradahnya. Surah mujaradah itu adalah awal manzilah. Manzilah pertama yang terpisah padanya oleh makul daripada mangsus. Yang kenapa boleh terpisah? Dari mangsus menuju kepada makul yang adalah jenjang pertama, renyimpul. Renyimpul kembali kepada makul, pindah atau yang nak berlain. Nanti baru bagi itu kan? Kayak mana? Pot tapi nak helai. Tapi yang mendang lagi tak berdapatkan, mangsus berarti. Guda lagi ada guna warna bentuk punya ukuran berarti masuk. Lalu ini sebenarnya mendapatkan tak masuk. Pinahnya nilai, pinah yang mana-mana perlek sehingga akan menghasilkan surah mujaradah bagi guda yang tidak ada bentuk dan tidak ada ukuran, tidak ada warna. Ini baru itu makmur dan ini adalah jenjang pertama yang sempat terpisah antara maksud dengan makul. Maka nakulah hanya renyin pun is min hauna, karena dari sini ijo li akal insani pada tasaruh, dimasuki li akal insani pada tasaruh. Yang ini baru pun tamu fungsi akal. Jadi kok dalam fungsi akal lah menurut takhayul. Yang pertama lagi usah, yang tinggal taulil. Yang kedua takhayul. Takhayul ini apa? Kami punya takhayul, bagi dalamnya takhayul. Akal kau berfungsi akal. Jadi yang Pak Bogar tadi kohnya menopinya sebagian tadi. Jadi renyin pun bekerja akal adalah Bogar surahnya mutlaka. Binyah wasah-wasah yang mana perle ini baru tadi. Wa makan apa belahu dan barang yang ada yang barang sebelumnya dirikut surahnya ada ia di musyarikat. Ia akan takayul yang bahimi padanya akan takayul tadi. Yang berikutnya khayal insan, khayal manusia, khayal binatang, macam apa? Yang mana upaidah gagal dengan manusia, upaidah gagal dengan apa? Bila tasaruh katanya macam pada bentuk lagi diperdapatkan di basah. Lagi yang dengar itu yang kini, ada berapa lagi? Yang ini itu khayal ini. Yang sama orang pun berapa khayal? Harga tu nafsi bil maksusat. Ini maksusat banyak. Ini harga tu nanti memang gelap pada jual nyawa tak beli dia juga kita mau mati dia nyawa. Ini yang murah harga tu nafsi nyawa. Harga tu nafsi di mangsat, nafsat nyawa. Bergerak nyawa, benyawa, dibi nyawa, ya kita mati dia nyawa, dia nyawa. Maksusat itulah surah yang hadir dalam khayal itu. Yang wajah hanari itu surahnya mandangnya. Ini surahnya mandang itu surah maksusat. Jadi punya harga tu nafsi fil maksusat dia khayal. Baru akal harga tu nafsi fil makulat. Dalam makulat surah yang diperdapatkan di basar yang kau disimpan dalam kekuatan khayal ugut menjadi surah mujaradah ini. Pinah daripada awal yang anak berleh onnya baru pakai akal pada surahnya ini baru berpikir. Makanya yang ini aku baru berakal bekerja akal. Baru bekerja akal pada surah yang ke mujaradah. Menyirikutnya yang sabar mendal negara dengan meminatkan. Yang sabar yang tak serah sebenarnya. Waman tahaya rabi awali mandili. Iman yang kahirin yang kamu dia nyaman pada awal mandilah daripada segala mandilah akal. Bagaimana diharapkan kemenangan nyaman pada tasarufnya akal. Ingat bukan aku, baru disukiuk ke dalam. Yang baik. Ia baru berdiri izin pertama daripada makola. Ia ini yang memang ibadah tak bisa muda bekna ukuran, bekna bentuk, bekna warna. Cuma tinggal yang banyak saja di belakang ini. Lo dalam ramuan yang menjadi nuntar ukuran. Anak warna itu punya dia saja. Fasulul salis minat sawabek bilang kami memahami mu'alafah. Fasal yang jelek daripada fan sawabek pada menyatakan hukum ma'ani mu'alafah. Ini kot ma'ani mubradah, ma'ani yang mubrad, ini ma'ani mu'alafah. Jadi antara ma'ani-ma'ani ditarkikan. Karena darna fi mujarradi lafzi, kalian bertanya nazar pada semata-mata lafai, kemudian kalian bertanya nazar pada semata-mata makna, maka tanazar gino pada mentarkikan makna di arti wajah yang datang kepadanya wajah oleh tasdiq dan tasdiq. Nah, tatarkib antara dua buah makna, sehingga lir tatarkib adakala tarkib yang betul, ya adakala tarkib yang adalah. Karena datang pun, maya tadi sifka wa jimba. Contoh bagi sebenarnya al-alam tadi dan al-bari ta'ala tadi. Baiklah anda, maka sesungguh ini kembali ia kepada taklif kekuatan mukjirah yang tukang susun kepada taklif le kekuatan mukjirah antara dua buah ma'rifah bagi dua buah zat yang mufrad. Jadi dua buah ma'rifah, yang dua buah ma'rifah sebagai mahmud tak isbatkan bagi dua buah zat yang mufrad dengan tadi isbah salah satu keduanya kepada yang lain. Adakala dengan isbat bagi kata al-alam hadith yang isbat, atau dengan salah bagi kata al-alam reza al-hadith. Waqadidna ma'adha min juz'ai, dan sungguh tersusunlah ini daripada dua buah juzuk. Tersusun daripada dua buah juzuk yang keadaannya al-alam hadith, al-alam reza al-hadith, yang tersusun daripada dua buah juzuk. Lubunan li ulama nahu, salah satu keduanya akan mubtada dan yang tabutun abad. Lubunan li mutakalimun, salah satu keduanya wasaf, yang tabutun mausuf. Lubunan li ulama mantek, salah satu keduanya mu'mu, yang tabutun mahmud. Lubunan li fuqaha, salah satu keduanya hukum, yang tabutun hukum alih. Dan dinamakan akan majmu akan tabiah. Kumpulannya tabiah nanti. Majmu pertama, yang menurut sementing ini kemukada, naik ke mangku malik, naik ke mahu, naik ke bodan, ke belak, bodan katanya sebuah. Wa akamun qadaya tadi redun, hukum qadiyah ke sajian. Ini lama terang luar kan, ini ke sajian ini bukan. Mana hukum kalian pada sesuatu yang subuh di atas dia. Hukum dia bukan sesuatu yang subuh di atas. Lagi antara hukum mahkum alif dan mahkum bih. Mahkum bih ini punya hukum. Bisa rasa Zaidun Baimon. Baimon ini pada hukum. Maka hukum karena wasaf dia punya wasaf yang subuh pak. Jadi hukum kita subuh di atas dia, hukum kita. Jadi baik hukum wajib punan kominan. Sesuatu yang sebut ada hukum lain, makanya adalah hukum bagi sesuatunya. Jino kaliyah. Pada kaliyah nak terjadi angka, berarti angka hukum. Karena angka terjadi di atas kaliyah. Subuti pada kaliyah, maka angka itu hukum. Dan anak mesinnya itu pula. Nah itu kata pula, lain mana hukum ini, lain mana hukum ini. Bidik dan laporan menekan mana hukum. Ini cuma mana hukum pun contoh. Bu akrar hukum, akrar hukum ini jadi kaliyah dan hukumnya kaliyah, yaitu penakut dan akrar. Kemudian ini, mienya kalau buka haji wa kamu kaliyah ketira hukum kaliyah berkaca. Wanahu nazkuru bi minha kamu sebut daripadanya akan barang yang lelah hajat kepadanya barang dan mudaratlah lalu daripadanya barang yang berakat berleh. Dan menyohana ada kekuatannya di masalah. Zadurur ghaflah anha. Ghaflah daripadanya udara. Menjadi rusak. Anjirhan bila debu berleh dan menyohana ada debu masalah. Bahwa hukumani. Dianya itu cuma dua hukum. Kedua, yang pertama, sesungguh kaliyah terbagi ia dengan ta'idhafah, dengan ta'bangsa kepada makti yang lain, kepada ta'yin dan ihmal umum dan khusus. Maka dianya itu berbohong. Qadiyah dengan tanisbah kepada tempat subuh hukum. Pembahagian qadiyah dengan tadiyah kepada mawdu'. Mana dong? Pembahagian kalian dan yang tadi yang berada muntada, kan Pak? Emang tinggal deh, yukti kepada-kepada. Maka dari itu pun gak ada yang berada di tengah hidup. Yang mati alih, mati alih, mati alih, muntada. Mau itu, jadi kalian dengan tatiyau kepada mubtada terbagi kepada ta'yin lima umum khusus. Maka betul. Nah yang muayyan, nah yang hanya muayyan, umum, nah umum, nah khusus. Al-ula, yang pertama qadiyatun fi aini. Yang mana? Qadiyah pada muayyan. Mana di mubtada di muayyan. Putraan yang di nama dia Jafi Jafia Jafia ino kadia tu di aine buka buku nak tahu contoh dia kena tanya Zaidun Katibun Sidik Kati yang Zaidun ni kan dijawab punya kamu tak ada apa kan dijawab kepada kamu karena yang jadi kamu sesuatu yang kamu ayat maka juga bagi lu di aine ada pun Jafia tetapi hadas sawat maradun ini hitam itu marah. Ini hijab, ini hijab, ini hijab, ini hijab, ini hijab, ini hijab. Ini dengan adalah mayatnya. Dengan dipakai adalah maka mayatnya. Ada sawat, ada tu. Yang kedua, kadiyah mutlakah hasab. Kadiyah mutlakah hasab. Kadiyahnya mutlak. Mana mutlak, mana mayat. Tetapi khusus, kalau menuju kepada memandang operat. Putra, mujabah jutiah. Mujabah jutiah, no. Mutlaka fasah, mujabah jutiah. Fasah itulah jutiah. Mana ini bukan mandung afra. Dukun mutlaka. Karena apa? Hana mayat. Mauduh ini hana mayat. Mauduh hana mayat. Berarti mutlak. Berarti fasah, bukan mandung afra. Tentu, bangunan alimon. Bahagian manusia itu alim. Ini ada dukun anas, hana mayat. Tapi oleh jemaah itu khasah, maka gul, mutlakah, khasah. Contohlah sebagian isim tetap. Yang kedua, kadiah mutlakah ammah. Mutlakah karena mumuhi lakai kuli, ammah karena bagi ada sur kuli. Jadi ini kuliah-kuliah. Yang kaya itu nama tanda dari kuliah. Jadi yang mumuhi lakai kuli, kemudian kuliah. Yang bagi ada sur kuli, kuliah ini. Jadi mau lapai kuli, nama ada tu kuli, itu kalian mulia. Inapa menjadi mau lapai kuli, itu mau belaka, menjadi pakai ada tu, itu nama, maka mau belaka nama. Nama tu istilah katanya. So bama kulu jismen mau tak kaya, jadi sistem ke lapang, jadi ikam itu warna. Yang mau ni lapai kuli, maka itu mau belaka, dan pakai ada tu kuli, maka ni nama. Yang kedua kalian mumala, kalian mumala, ini mau belaka, hati-hati mau belaka. Karena mau hilang lagi kuli, tetapi hanya sebagai ada sur, maka itu mumala. Lagi itu misalnya al insan fi kusrin, al insanu fi kusrin, bermula insan itu tapi dalam rugo. Yang hanya di no, pada mandung, tapi insannya kon jusi ke kon aine, kon satu insan yang kamu ayan. Bukankah berarti hanya ayan, tetapi karena hanya di no, pada mandung dan maaf, maka itu mumala.